Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali. Hai, sorry ya nunggu lama. Hai Tisa, gak apa-apa. Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sikul Baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut. Plus, Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal. Tisa, I call you later, bye. First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua. Hai, apa kabar? Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin. So sweet. First date jadi fresh date. Thank you. Sama-sama. Pakai Cipta Den Fresh Max Sikul Baru. Bikin nafas fresh and cool to the max. Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.